إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, marilah kita sempurnakan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat penglihatan yang memudahkan kita hadir di tengah-tengah majelis salat Jumat ini. Nikmat sehat yang membuat langkah kaki kita ringan ke sini. Dan terutama adalah nikmat hidayah yang mendorong semua potensi di dalam diri kita sehingga tidak ada keengganan di dalam diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bersama-sama menghadiri dan melaksanakan salat Jumat serta mendengarkan khutbah sebagai satu rangkaian ibadah yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil kiamat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mengorbankan seluruh hidupnya agar kita yang 1400 tahun kemudian hidup bisa merasakan apa yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Beliau telah membayar itu dengan sebuah perjuangan yang luar biasa besar yang tidak bisa dituliskan dengan berjilid-jilid buku saja. Setiap manusia hingga akhir zaman nanti akan mengenang betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan Ramadan ini kita telah tiba di pertengahan, bahkan sudah lewat dari pertengahan bulan Ramadan. Izinkan kami dalam kesempatan yang singkat ini untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu istiqomah dalam ibadah di bulan Ramadan. Sebuah pertanyaan, mengapa istiqomah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengapa istiqomah di dalam ibadah menjadi penting? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah dikarenakan fakta menunjukkan bahwa kaum muslimin dimanapun mereka berada, terlebih-lebih di negara kita, memiliki kecenderungan apabila tiba bulan Ramadan mereka datang dengan semangat yang menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah. Masjid-masjid penuh, musola-musola penuh, pengajian-pengajian pun penuh. Tadarus, tadabur kita laksanakan dengan sepenuh hati. Tetapi dengan berjalannya waktu, kian hari di pertengahan biasanya semangat itu melemah. Kemudian mulailah copot satu persatu ibadah yang biasa kita laksanakan di awal-awal bulan Ramadan. Mulailah kita meninggalkan kajian yang biasa kita hadiri. Mulailah kita kendor di dalam membaca Al-Quran. mulailah kita kedor di dalam membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fenomena ini terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, mengetahui cara-cara agar ibadah kita tetap ada di dalam kondisi yang prima adalah suatu hal yang wajib kita ketahui. Yang kedua, mengapa kita harus istiqomah? Istiqomah adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kala perintah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kepala atau rambut di kepala beliau berubah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya tak kala turun surat Hud ayat 112 di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqim kama umirtu, adalah kau istiqomah ya Muhammad sebagaimana yang telah aku perintahkan kepadamu. Dari sini kita bisa memahami bahwa istiqomah bukan perkara main-main. Istiqomah adalah sesuatu yang sulit ternyata untuk kita laksanakan. Akan tetapi istiqomah itulah juga yang akan menjadi peluang bagi kita untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ikhwati, saudara-saudaraku, apabila kita istiqamah di dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, ternyata banyak faedahnya. Setidaknya penyakit-penyakit manusia modern bisa hilang karena di sana dikatakan Allah akan menyingkirkan dari hati kita kesedihan, kegalauan. Allah akan menyingkirkan dari hati kita ketakutan. Dan Allah menjanjikan bagi kita kenikmatan yang besar, yaitu surga, jannatul na'im. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa? Ada apa dengan istiqomah? Karena istiqomah adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku satu perkataan yang apabila engkau katakan kepadaku, aku tidak perlu lagi bertanya kepada seseorang selain daripada itu." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu, engkau beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kalimat yang pendek tetapi di dalamnya ada istiqomah. Hal ini menunjukkan sudah tiga hal, sudah tiga perkara yang mendorong bagi kita semuanya agar kita beristiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita laksanakan dengan istiqomah, riyadhah-riyadhah yang kita laksanakan dengan istiqomah, zikir, sholat, puasa yang kita laksanakan dengan istiqomah, sesungguhnya itu akan merupakan bagian dari otot-otot amin kita, otot-otot peribadatan kita yang harus dilatih. Dan itu hanya akan tumbuh dan tumbuh, kemudian membesar dan kemudian menjadi otot yang sempurna di dalam diri kita yang disebut dengan karakter, tatkala itu dilakukan dengan istiqomah. Tatkala itu dilakukan dengan dawam. Tatkala itu dilakukan dengan terus-menerus. Kemudian lahirlah yang namanya karakter. Adik kata ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini bisa kita catat dan kemudian kita teruskan ke bulan-bulan berikutnya dengan konsisten. Baik, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berkarakter abid. Akan termasuk Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah? terutama di dalam bulan Ramadan, yang bisa kita lanjutkan ke dalam bulan-bulan berikutnya. Syarat yang pertama adalah tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan beliau berkata kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'az, inni uhibbu." Wahai Mu'az, sesungguhnya atau sungguh aku mencintaimu. Kemudian beliau katakan, oleh sebab itu jangan kau tinggalkan, jangan kau lupakan sebuah zikir yang dibacakan tak kala sholat telah selesai. Zikir apa itu? Zikirnya adalah yang biasa kita baca, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk senantiasa berzikir dan bersyukur, serta perbaikilah ibadahku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah bulan Ramadan, bulan diterimanya doa-doa kita. Walaupun kita sudah membacakannya, tetapi tanyalah, apabila kita terjadi kelesuan di dalam diri kita, boleh jadi kelesuan terjadi karena kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat dekat di bulan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, katakan kepada hamba-hamba-Ku, apabila mereka bertanya tentang Aku, fa inni qarib, sesungguhnya Aku ini dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, Aku akan menjawab doa-doa orang apabila mereka berdoa. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku, kita renungkan kembali doa ini dan kemudian kita hayati dan kita dawamkan sehabis sholat-sholat kita. Yang kedua, hal yang dapat membuat kita beristiqomah di dalam ibadah adalah tatkala kita sanggup memelihara. Apa yang harus kita pelihara? Kita memelihara tiga hal atau tiga bagian dari tubuh kita, terutama di bulan Ramadan ini. Kenapa kemudian tiba-tiba ibadah kita melempem? Boleh jadi karena kita tidak sanggup memelihara mata kita. Kenapa ibadah kita tiba-tiba melempem? Karena mungkin setelah kita libur sebelumnya di awal Ramadan, kemudian masuk kembali, kita tidak sanggup lagi menjaga telinga kita. Kenapa kemudian tiba-tiba ibadah kita melempem? Boleh jadi karena setelah kita bekerja kembali, di situ kita tidak sanggup lagi memelihara lisan kita. Tiga hal ini ya ikhwati, tiga hal ini hadirin, mari kita pelihara bersama. Mata, telinga, dan kemudian lisan kita. Jauhi dari segala perbuatan-perbuatan yang mampu membuat lidah kita tidak berguna yang diucapkannya. Hindari riba, hindari fitnah, hindari namimah. Padahal itu hampir setiap hari berkeliling di sekitar kita, setiap hari menyapa kita. Oleh karena itu hindari. Apabila kita bisa menghindarinya, berarti kita termasuk orang-orang yang memelihara mata, telinga, dan lisan kita. Sesungguhnya maksiat itu akan menghapus nikmatnya iman, dan sesungguhnya maksiat itu juga akan menghapus nikmatnya ibadah yang biasa kita lakukan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah kita berusaha untuk menghadirkan hati kita di dalam beribadah. Kadang-kadang bulan Ramadan adalah bulan target, sehingga baca Al-Quran ditarget, kemudian juga sholat malam ditarget, semuanya serba ditarget. Itu tidak mengapa, akan tetapi hadirkan hati di dalam setiap kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Lihat bagaimana seorang Ikrimah bin Abu Jahal, belumlah dia membaca Al-Quran, baru Al-Quran ada di hadapannya, apa yang terjadi? Dia menangis. Hala kalamur Rabbi, ini adalah kalam dari Tuhanku. Baru memandangnya saja sudah bergetar. Inilah barangkali yang digambarkan dengan kondisi keimanan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imanan. kondisi ruhani yang seperti inilah yang bisa membentengi kita dari turunnya kualitas ibadah selama di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang bisa memelihara agar ibadah kita tetap istiqomah? Maka sesungguhnya yang terbaik adalah zikrul maut. Ketahuilah bahwa hari ini kita masih bisa duduk bersama di sini menikmati hidangan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selepas ini kita akan ada yang meninggal. Mungkin selepas ini kita ada yang dipanggil oleh Allah. Entah satu hari, dua hari, Allahu a'lam. Dengan mengingat kematian, sesungguhnya mendorong kita untuk senantiasa beramal dan beramal. Mengingat kematian bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang cerdas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah lima ba'dal maut." Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, empat hal ini barangkali cukup bagi kita untuk menjadi pendorong agar senantiasa bisa memelihara amalan-amalan kita yang selama ini sudah baik kita bisa pelihara selama bulan Ramadan ini, dan kemudian di akhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan juga tidak terjadi penurunan, akan tetapi kita bisa pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu fil Qur'anil Aziz wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang selama ini kita laksanakan tidak sekedar melintas dan kita laksanakan begitu saja, akan tetapi juga bisa mempengaruhi jiwa kita, memperbaiki akhlak kita, dan kemudian pada akhirnya membentuk karakter dalam diri kita sebagai karakter hamba-hamba Allah yang bertakwa. Marilah kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beristiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ta'ibin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Muttaqib. Berikanlah kepada kami, anugerahi kami ya Allah dengan sikap istiqamah ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk senantiasa taat kepadamu. Berikan kemudahan kepada kami untuk senantiasa mampu menjauhi segala larangan-laranganmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berat beban yang kami tanggung akan tetapi mudah apabila Engkau mudahkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah urusan-urusan kami. Berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah harta-harta kami, berkahilah usaha-usaha kami ya Allah, dan jagalah diri kami ya Allah dari segala macam yang haram. Jauhkanlah diri kami ya Allah dari segala macam yang haram ya Allah, dan lindungilah kami dan keluarga-keluarga kami ya Allah dari segala sesuatu yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Muttaqib. di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, kami bermunajat kepadamu, ya Allah, agar kau jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang istiqomah di dalam ibadah, ya Allah. Dan berikan pula, ya Allah, kenikmatan beribadah ini di bulan-bulan selanjutnya, ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang menepati janji, ya Allah. Dan apabila kau cabut kami, ya Allah, cabut nyawa kami, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Zul Jabbar, ya Qahhar, ya Muntaki. Jadikanlah juga keluarga-keluarga kami ahlul ibadah dan ahlul Quran, ya Allah. Karena sesungguhnya hanya Engkau lah zat yang mengampuni, dan karena sesungguhnya hanya Engkau lah zat yang mengabulkan, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ladzikrullahi akbar. Insyaallah.